Masalah Al-Quds bukan hanya masalah bangsa Palestina dan bangsa Arab saja, namun permasalahan bersama umat Islam dimanapun mereka berada, di belahan bumi utara, selatan, timur, dan juga barat. Al-Quds merupakan kiblat pertama umat Islam, bumi tempat dilahirkannya nabi-nabi pilihan, kota ketiga yang diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi arena jihad di jalan Allah. Ini Al-Quds telah dicaplok Zionis rahmatullah alaihim dan telah diyahudikan terang-terangan, dibantai dan diusir, bahkan masjid suci Al-Aqsa akan mereka robohkan. Wahai umat Islam, bangkitlah kalian, sungguh telah tiba saatnya untuk berjihad. Detik bahaya telah berdentang. Al-Quds, Al-Aqsa, Palestina. Tanpa terdengar panggilan suci, menyerukan jiwa muslim sejati. Tanpa terdengar panggilan suci, menyerukan jiwa muslim sejati. Sambut semangat membebaskan negeri, tanah bersara suci para nabi. Sambut semangat membebaskan negeri, tanah persada suci para nabi. Panggilan suci bebaskan negeri Palestina, Palestina. Yahudi bagai kera yang terus menjalin mimpi, membangun tayangan kaum Yahudi bagai kera yang terus menjalin mimpi. Seolah kuasakan kami bumi, nanti ada pernah kan termiliki. Seolah kuasakan kami bumi, nanti ada pernah kan termiliki. Seolah kuasakan kami bumi, nanti ada pernah kan termiliki. Seolah kuasakan kami bumi, nanti ada pernah kan termiliki. Berangan bagai miliki negeri, rantai kedustaan tegak terpampang, mengaku agung perkasa bak Tuhan. Rantai kedustaan tegak terpampang, mengaku agung perkasa bak Tuhan. Tak pernah mengubah janji Ar-Rahman, telaknat Yahudi tiada ampunan. Tak pernah mengubah janji Ar-Rahman, telaknat Yahudi tiada ampunan. Tak pernah mengubah janji Ar-Rahman, telaknat Yahudi tiada ampunan. Tak pernah mengubah janji Ar-Rahman, telaknat Yahudi tiada ampunan. Tumpas Yahudi, bebaskan negeri. Al-Aqsa ini jantung Palestina, kiblat pertama juanan mulia. Al-Aqsa ini jantung Palestina, kiblat pertama juanan mulia. Bagai jiwanan bebas dan merdeka, bagi Kudsi tak bolehkan terluka. Bagai jiwanan bebas dan merdeka, bagi Kudsi tak bolehkan terluka. Bagai jiwanan bebas dan merdeka, bagi Kudsi tak bolehkan terluka. Bagai jiwanan bebas dan merdeka, bagi Kudsi tak bolehkan terluka. Al-Aqsa Kudsi, tegaknya negeri Palestina, Palestina. Terdengar panggilan suci, menyerukan jiwa muslim sejati. Tanpa terdengar panggilan suci, menyerukan jiwa muslim sejati. Sambut semangat membebaskan negeri, tanah persada suci para nabi. sambut semangat membebaskan negeri, tanah persada suci para nabi. Panggilan suci bebaskan negeri Palestina, Palestina. Pun tak pantas ternodai. Palestina negeri berkah bestari, sehasta pun tak pantas ternodai. Dan api jihad kan berkobar pasti, andai negeri ternista tercaci. Dan api jihad kan berkobar pasti, andai negeri ternista tercaci. Dan api jihad kan berkobar pasti, andai negeri ternista tercaci. Dan api jihad kan berkobar pasti, andai negeri ternista tercaci. Ngeliat intifada mengguncang bumi, batu terlontar tangan-tangan kecil, senandung jihad dan pakikan takbir. Batu terlontar tangan-tangan kecil, senandung jihad dan pakikan takbir. Tiada pribadi yang bertopan tangan, hancurkan penzalim syahid tujuan. Tiada pribadi yang bertopan tangan, hancurkan penzalim syahid tujuan. Tiada pribadi yang bertopan tangan, hancurkan penzalim syahid tujuan. Tiada pribadi yang bertopan tangan, hancurkan penzalim syahid tujuan. Tertumpah darah basahi bumi, bentuk barisan berderap melangkah. Hai mujahid ikhlas tuk ridho Allah, bentuk barisan berderap melangkah. Hai mujahid ikhlas tuk ridho Allah, tiap langkahmu jadikanlah pasti, sejengkal Palestina terbebasi. Tiap langkahmu jadikanlah pasti, sejengkal Palestina terbebasi. Tiap langkahmu jadikanlah pasti, sejengkal Palestina terbebasi. Tiap langkahmu jadikanlah pasti, sejengkal Palestina terbebasi. Majulah sambut panggilan suci Palestina, Palestina. Tentulah terdengar panggilan suci, menyerukan jiwa muslim sejati. Sambut semangat membebaskan negeri, tanah persada suci para nabi. Sambut semangat membebaskan negeri, tanah persada suci para nabi. Panggilan suci bebaskan negeri.